engkau mengenalnya. Insan yang utama, siapakah kiranya lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke bagi kita semua. Sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti baginya.